sendirian. Sejak semalam rasa ini jauh, kita bertengkar dan menjauh, kian merapu. Apa yang harus kulaku untuk kembalikan hatimu? Tak ingin lagi ku ulangi silap yang sama, walau akan tiba hari-hari yang berbeza. Ingin ku tempuh waktu dewasa bersamamu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, tak terbiasa detikku tanpamu. Kembali padaku. Sesal tak henti, tiap kata di benak pikiran. Hilang dalam kelam, janji yang ku genggam telah terbiar. Apa yang harus ku laku untuk kembalikan hatimu? Yang sama, walau kan tiba hari-hari yang berbeza. Ingin ku tempuh waktu dewasa bersamamu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, tak terbiasa detikku tanpamu. Kembali padaku, dewasa bersamamu. Setiap waktu di sisi tanpa ada rasa ragu, mentari kan bercahaya selagi kau masih percaya. Tak ingin lagi ku ulangi silap yang sama, walau akan tiba hari-hari yang berbeza. Ingin ku tempuh waktu dewasa bersamamu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu,